Arlinda Muti. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Apa adanya, bunga kan mekar meski kemarau.